Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ Hadiyu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarul umri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fiddin wal akhwat, para talabah, melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Durusul Lughatil Arabiyyati li ghairi natiqin biha. Naam, dan malam ini kita akan membaca pelajaran yang ke-21. Naam. Barakallahu fikum. Sempat dibaca halaman 114. Naam, dan sedikit dari halaman 115. Dan seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa sebelum melanjutkan kita akan membaca ulang. Yaitu dari antum ada yang membaca ulang. Naam, untuk mengoreksi, untuk mengecek sejauh mana kosakata yang sudah dipahami. Naam. Begitu juga harakat dalam bacaan ya. Naam. Ya, silakan. Kita lihat apa dibaca, dibagi atau oleh salah satu dari antum. Ya, lihat. Dimulai. Madrasati. Diterjemahkan. Sekolahanku. Hadihi madrasati. Panjang. Hadihi madrasati. Ini sekolahanku. Hiya qoribatin. Qoribatun. Oh iya. Hiya qoribatun minal masjidi. Dia dekat dari masjid. Hiya madrasatun kabirotun laha salah satu abwabin. Sekolahan tersebut adalah sekolahan yang besar yang memiliki tiga pintu. Yeah. Abwabuha maftuhatul ana. Artinya pintu-pintunya terbuka sekarang. Ya, gantian aja satu alinea, gantian. Ya, Abu Aisyah sekarang. Fil madrasati fusulun kathiratun. Di dalam sekolahan terdapat kelas-kelas yang banyak. Hadza fasluna. Ini kelas kami. Wa huwa faslun wasi'un. Dan dia kelas yang luas. Fihi nafidhatani kabiratani. Di dalamnya terdapat dua jendela yang besar. Wafihi makatibu wakarosiyu. Dan di dalamnya terdapat meja-meja dan kursi-kursi yang banyak. Wa fihi saburatun kabiratun, dan di dalamnya terdapat papan tulis yang besar. Hadza maktabul mudarrisi wa dzaka kursiyyuhu, ini mejanya Pak Guru dan itu kursinya. Wa tilka makatibut tullabi wa karosiyuhum, dan itu meja-mejanya para murid dan kursi-kursi mereka. Maktabul mudarrisi kabirun wa makatibut tullabi saghiratun, mejanya Pak Guru adalah meja yang besar, dan mejanya para murid adalah meja yang kecil. Nah, ganti. Alinea ketiga. Fi faslina asyaratu tullabin, di kelas kami terdapat 10 siswa. Wahum min biladin mukhtalifatin, dan mereka berasal dari negeri-negeri yang berbeda. Hadza Muhammadun wa huwa minal Yabani, ini adalah Muhammad dan dia berasal dari Jepang. Wa hadza Khalidun wa huwa minas Sini, dan ini adalah Khalid dan dia berasal dari Cina. Wa hadza Ahmadu wa huwa minal Hindi, dan ini adalah Ahmad dan dia berasal dari India. Wa hadza Ibrahimu wa hum min Ghana, dan ini adalah Ibrahim dan dia berasal dari Ghana. Wa hadza Ismailu wa huwa min Nigeria, dan ini adalah Ismail dan dia berasal dari Nigeria. Wa hadza Yusufu wa huwa min Inkaltara, dan ini adalah Yusuf dan dia berasal dari Inggris. Wa hadza Bayramu wa huwa min Turkiya, dan ini adalah Bayram dan dia berasal dari Turki. Wa hadza Ammarun wa huwa min Malaysia, dan ini adalah Ammar dan dia berasal dari Malaysia. Wa hadza Aliun wa huwa min Amerika, dan ini adalah Ali dan dia berasal dari Amerika. Wa hadza Abu Bakrin wa huwa min Yugoslavia, dan ini adalah Abu Bakar dan dia berasal dari Yugoslavia. Naam, barakallahu fikum. Ganti. Alinea berikutnya. Hum min biladin mukhtalifatun. Mukhtalifatin. Oh iya, minnya. Sifatnya bilad. Hum min biladin mukhtalifatin, mereka dari negara yang berbeda. Dari negara-negara yang berbeda. Wa lughatuhum mukhtalifatun. Artikan dulu. Oh. Dan bahasa mereka berbeda. Terus. Wa alwanuhum mukhtalifatun, dan kulit mereka berbeda. Walakin wadinuhum wahidun, namun agama mereka satu. Walakin dinuhum wahidun, namun agama mereka satu. Terus. Warabbuhum wahidun, dan Rob mereka satu. Wa nabiyuhum wahidun, dan nabi mereka satu. Wa kiblatuhum wahidun. Wahidatun. Dan kiblat mereka satu. Nah, kenapa memakai wahidatun? Karena kiblat dihukumi mu'anas. Nah, kiblatun mu'anas. Kiblatun mu'anas. Mu'anas, ya. Ya, terus. Hum muslimuna, mereka para muslim. Wal muslimuna ikhwatun, dan muslim para muslim adalah bersaudara. Ya, ganti. Hadza mudarrisuna Ini adalah guru kami. Ismuhu Asy-Syaikhu Bilalun. Nama beliau Syekh Bilal. Wa huwa minal Madinah. Dan beliau dari Madinah. Wa huwa rajulun salihun. Dan beliau laki-laki yang baik. Nahnu nuhibbuhu katsiran. Kami sangat mencintainya. Naam, ahsantum. Barakallahu fikum. Naam, sekarang kita masuk ke tamarinu, latihan-latihan. Perintah yang pertama, ajib anil as'ilatil atiyati. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Naam. Kita akan menjawab pertanyaan, jawabannya melihat dari bacaan tadi ya. Naam. Nomor satu, kita baca. Aina hadihil madrasati? Aina hadihil madrasati? Afan, madrasatu. Aina hadihil madrasatu? Aina hadihil madrasatu? Di manakah sekolahan ini? Di manakah sekolahan ini? Naam. Apa jawabannya dari bacaan? Bacaan, jawaban dengan mengulang bacaan ya. Aina hadihil madrasatu? Jawabannya hadihil madrasatu titik-titik. Hadihil madrasatu qaribatun. Iya, hadihil madrasatu qaribatun minal masjid. Karena aina itu menanyakan tempat, maka jawabannya sebut tempat. Aina hadihil madrasatu? Di manakah sekolahan ini? Jawabannya hadihil madrasatu qaribatun minal masjid. Sekolahan ini dekat dengan masjid. Naam, itu. Sekarang nomor dua, kita baca bareng. Kambaban laha. Kambaban laha. Berapa banyak pintu yang dimiliki madrasah tersebut, atau berapa banyak pintunya? Apa jawabannya? Laha salasatu abwabin. Naam. Laha salasatu abwabin. Artinya apa? Sekolah tersebut memiliki haknya ke madrasah. Sekolahan tersebut memiliki tiga pintu. Naam. Aksantum. Nomor tiga. Amuglaqatun abwabuhal ana am maftuhatun. Baca. Amuglaqatun abwabuhal ana am maftuhatun. Ulang. Amuglaqatun abwabuhal ana am maftuhatun. Amuglaqatun abwabuhal ana am maftuhatun. Nah, apakah pintu-pintu sekolah tersebut sekarang tertutup atau terbuka? Nah, apakah pintu-pintu sekolah tersebut sekarang tertutup atau terbuka? Apa jawabannya? Jawabannya? Abwabuha. Apa? Abwabuha maftuhatunil ana. Gitu ya. Pintu-pintunya sekarang terbuka. Nah, ahsantum. Nomor 4. Kam nafidhatan fi hadzal fasli? Kam nafidhatan fi hadzal fasli? Berapa banyak jendela yang ada di kelas ini? Berapa banyak jendela yang ada di kelas ini? Apa jawabannya? Fihi. Nam fihi nafidhatani kabirotani. Nam ahsantum. Fihi nafidhatani kabirotani. Apa artinya? Padanya terdapat dua jendela yang besar. Naam, ahsantum. Nomor 5, kita baca bareng. Kam taliban fi hadzal fasli? Kam taliban fi hadzal fasli? Apa artinya? Berapa jumlah siswa di dalam kelas ini? Iya. Apa jawabannya? Fi hadzal fasli. Fihi atau fihi, disingkatnya fihi. Berapa? Asyratu. Nam asyaratu fihi asyaratu tulabin. Apa artinya? Di dalam kelas ini terdapat 10 siswa. Iya, ahsantum. Kita baca lagi. Aqalluhum min baladin wahidin. Aqalluhum min baladin wahidin. Apakah semuanya dari satu negeri? Apakah semuanya dari satu negeri? Maksudnya semua santrinya, semua siswanya ya. Apa jawabannya? La. La. Hum min baladin. Hum min min biladin. Hum min biladin mukhtalifatin. Naam, ahsantum. La. Ya, jawabannya la hum min biladin mukhtalifatin. Apa artinya itu? Tidak, mereka dari negeri-negeri yang berbeda. Ahsantum. Nomor 7 kita baca. Min aina Abu Abu Bakrin. Min aina Abu Bakrin. Artinya? Dari mana Abu Bakar? Naam, dari mana asal Abu Bakar? Apa jawabannya? Huwa. Nah, huwa pakainya domir kata ganti, bagus. Huwa minal Yugoslavia. Ya, huwa minal Yunani atau Yugoslavia ya. Beda bacaan. Naam. Kemudian nomor 8. Min aina Ahmadu? Min aina Ahmadu? Artinya? Dari mana? Nah, dari mana asal Ahmad? Jawabannya apa? Huwa minal Hindi. Naam, huwa minal Hindi. Naam. Apa artinya? Dia dari India. Naam. Berikutnya. Nomor berapa sekarang? 9 ya. 9. Min aina Yusufu? Min aina Yusufu? Apa jawabannya? Dari mana asal Yusuf? Jawabannya? Huwa min Inkaltoro. Nah, sekarang nomor 10, baca Abu Salma. Baca diartikan bergantian. 10, 11, 12. Min aina Muhammadun? Dari mana asal Muhammad? Huwa minal Yabani. Dia dari Jepang. Iya. Ganti. Man mudarrisuhum? Ya, jawabannya mudarrisuhum asyaihu Bilalun. Artinya siapa guru mereka? Guru mereka Syekh Bilalun. Ya. Ya, terus Mas Dimas. Min aina huwa? Dari mana dia berasal? Huwa min Suriah. Dia berasal dari Suriah. Nah, barakallahu fikum. Dalam bacaan dari Suriah apa dari Madinah? Ada yang Suriah, ada yang Madinah. Ada, iya, ada yang dari Madinah. Iya, ada. Kalau benar sesuai bacaan enggak apa-apa. Karena beda cetakan ya. Ya, perintah yang kedua. Poin kedua, ba' hadhil alamata. Ba' hadhil alamata. Nah, letakkan, maksudnya tulislah tanda ini. Tanda checklist ya. Amamal jumalis sahihati wa hadhil alamata amamal jumalil lati laysat sahihatan. Letakkan atau tulislah tanda ini, yaitu tanda checklist, di depan kalimat-kalimat yang benar. Dan letakkan juga tanda ini, hadhil alamata, yaitu apa itu? Silang, di depan kalimat-kalimat yang tidak benar. Nah, tanda checklist untuk yang benar, yang silang untuk yang tidak benar. Benar dan tidaknya lihat pada bacaan. Bacaan yang kita baca yang judulnya Madrasati. Nah, antum baca kalau yang checklist sohe. Kalau yang silang antum baca khota. Coba diulang. Sohe. Khota. Nah, sohehun khotaun. Sohe berarti artinya benar. Khotaun artinya salah. Nah, kalau silang antum ucap khota ya. Ya, nomor 1, coba dibaca kemudian dijawab sahih apa khata. Ya, nomor 1. Madrasati qoribatun minal matri apa ini? Minal matori. Minal matori. Apa artinya? Sekolahanku dekat dari mator. Ya, sekolahanku dekat dengan bandara. Oh, bandara. Ya. Sahih apa khata? Kenyataannya gitu. Sahih atau khata? Maksudnya sesuai dengan bacaan apa enggak? Kalau sesuai bacaan untuk bilang sahih. Kalau tidak sesuai berarti khata. Khata. Khata. Naam, khataun. Apa yang sahih? Qoribatun minal masjidi. Naam, ahsantum. Nomor 2. Laha thalathatu abwabin. Artinya masjid tersebut, sekolahan tersebut memiliki 3 pintu. Sahih apa khata? Sahih. Naam, sahih. Ganti. Nomor 3. Abwabuha mughlaqatul ana. Sahih apa khata? Khata. Khata. Apa yang sahih? Abwabuha maftuhatul ana. Naam. Artinya apa itu? Yang sahih? Pintu masjid tersebut terbuka. Ya, pintu-pintunya. Pintu-pintunya terbuka. Pintu-pintu sekolahan. Pintu-pintu sekolahan tersebut. Pintu-pintu sekolahan tersebut terbuka. Sekarang terbuka. Pintu-pintu sekolahan tersebut sekarang terbuka. Ya, nomor 4. Makatibut tulabi kabiratun. 6. Sahih apa khata? Khata. Khata. Apa yang sahih? Makatibu wa karosyu. Makatibut tulabi karosyu. Enggak usah karosyu, enggak usah. Makatibut tulabi. Makatibut tulabi. Apa? Kabiratun diganti apa berarti? Kasirotun. Mana sih? Ada enggak di bacaan? Ada harusnya. Ketemu? Sogirotun. Nah, sogirotun. Apa artinya? Yang benar apa artinya? Meja siswa kecil. Meja para siswa kecil. Meja-mejanya siswa. Meja-mejanya siswa kecil. Adalah meja yang kecil. Nah, ahsantum. Berikut ya. Maktabul mudarrisi kabirun. Apa artinya? Mejanya Pak Guru adalah meja yang besar. Naam, ahsantum. Nomor 6. Fi faslina asyaratu tullabin. Artinya? Di kelas kami terdapat 10 siswa. Sahih apa khata? Sahih. Naam, sahih. Ya, terus gantian. Amarun minal Yugoslavia. Amar dari Yugoslavia. Khata. Khata, naam. Yang benar, yang sahih apa? Yang benar, Amar minal Malaysia. Iya. Nomor 8. Bayramu min Turkiya. Bayram dari Turki. Sahih. Iya. Berikutnya. Yusufu min Malaysia. Yusuf dari Malaysia. Sahih apa khata? Khata. Yang sahih? Yusufu min Inkaltaro. Naam. Nomor 10. Mudarisana. Mudarisuna. Oh, mudarisuna minal Iraqi. Khata. Yang sahih? Mudarisuna minal Suria. Nah, minal Suria atau Madinah. Cetakan yang lain minal Madinah. Iya. Aksandum. Ya, sekarang masuk poin 3. Udhkuril biladal waridata fid darsi min Asia wa Afrika wa Afriqia wa Uruba. Udhkuril biladal waridata. Sebutkanlah negeri-negeri yang datang berikut, maksudnya yang dibawain, yang ada dalam pelajaran. Sebutkanlah negeri-negeri yang datang dalam pelajaran. Fidarsi, yang datang dalam pelajaran, yaitu yang disebutkan dalam pelajaran. Min Asia, dari Asia. Wa Afrika, dan Afrika. Wa Uruba, dan Eropa. Nah, kemudian bacaan di bawahnya. Al-biladul lati fi Asia. Negeri-negeri yang dari Asia. Sebutkan apa saja. Al-biladul lati fi Afrika. Negeri-negeri yang dari Afrika. Sebutkan. Al-biladul lati fi Uruba. Negeri-negeri yang dari Eropa. Nah, sekarang kita jawab bareng. Yang pertama ini, negeri-negeri yang dari Asia apa saja? Yaban. Ya, pertama tulis Al-Yabanu. Al-Yabanu. Al-Yabanu pertama. Yang kedua, Asino. Nah, yang ketiga, Al-Hindu. Yang keempat, Malaysia. Malaysia. Nah, Malaysia. Ahsantum. Yang berikutnya sekarang, yang dari Afrika. Apa aja yang ada di pelajaran? Ghana. Ghana. Nah, terus kemudian Nigeria. Nah, Nigeria. Ya tuh, nah Nigeria. Masih ada lagi enggak? Turki. Turki itu Asia katanya. Turki itu Eropa. Apa ya? Iya. Terus negeri-negeri yang dari Eropa sekarang. Inggaltaro. Nah, apa Inggaltaro? Inggris. Inggris. Terus apa lagi? Amerika. Amerika. Ya, Yugoslavia atau Yunani ya, Al-Yunani. Terus Al-Yunanu, afan Al-Yunanu, kemudian Turkiya. Nah, itu. Nah, kita masih baca kalimat berikutnya. Al-Madinah masuk ke Asia. Nah. Suriah juga sama. Ya. Nah, kita lanjutkan. Al-kalimatul jadidatu. Kosa kata yang baru. Al-maktabu. Makatibu. Artinya. Meja. Al-kursiyu. Karosiyu. Al-kursiyu. Karosiyu. Artinya. Kursi. Nam. Al-launu. Alwanun. Al-launu. Alwanun. Artinya. Asalnya artinya warna, al-launu warna. Namun dalam bacaan kita artikan kulit. Nah itu. Iya kan? Dan kulit-kulit mereka berbeda. Asalnya artinya warna dan warna-warna mereka berbeda. Cuman maksudnya apa warna di situ? Kulit. Kulit, sehingga kita artikan kulit. Nah, namun kalau asli dari penggunaannya laun itu warna, gitu ya. Launul ahmar, warna merah, gitu ya. Kalau dikasih launul ahmar, kalau ahmar saja berarti artinya merah. Merah. Al-qiblatu. Al-qiblatu. Artinya apa? Qiblat. Naam, kemudian dzaka sama dengan dzalika. Naam, artinya itu. Kalau mau dibedakan, dzaka lebih dekat daripada dzalika. Dzalika lebih jauh. Naam, walakin. Walakin. Apa artinya? Akan tetapi. Naam, namun akan tetapi atau tetapi. Nah, ya kita masuk bacaan. Nih bacaan ini kita ulang besok. Antum seperti biasa memulai dengan bacaan. Diperhatikan harokat dan terjemahannya. Ad-darsu tsani wal isrun. Ad-darsu tsani wal isrun. Pelajaran yang ke 22. Pelajaran yang ke 22. Hamidun tabibun. Hamidun tabibun. Hamid adalah seorang dokter. Zawjatuhu mudarrisatun. Zawjatuhu mudarrisatun. Istrinya adalah guru. Istrinya adalah seorang guru. Nah, istrinya adalah seorang guru. Ahsanta. Ismuha Aminatu. Ismuha Aminatu. Namanya adalah Amina. Namanya adalah Aminah. Hamidun lahu arba'atu abna'in. Hamidun lahu arba'atu abna'in. Hamid, dia memiliki 4 anak laki-laki. Hamid, dia memiliki 4 anak laki-laki. Hum Hamzatu wa Uthmanu wa Ahmadu wa Ibrahimu. Hum Hamzatu wa Uthmanu wa Ahmadu wa Ibrahimu. 6. Pembahasan kita ini banyak pada bacaan kita ini banyak keluar mamnu' minas sarfi ya, banyak keluar dalam bacaan mamnu minas sorfi, yaitu isim-isim yang tidak menerima tanwin. Dia domanya satu dan juga tidak bisa dikasro. Mamnu minas sorfi. Nanti pada halaman berikutnya akan dijelaskan isim-isim itu tersebut dirinci apa saja. Ya, kita lanjutkan. Ahmadu wa Hamzatu talibani. Ahmadu wa Hamzatu talibani. Ahmad dan Hamzah keduanya adalah siswa. Ahmad dan Hamzah keduanya adalah siswa. Ahmadu talibun mujtahidun wa Hamzatu talibun kaslanu. Ahmadu talibun mujtahidun wa Hamzatu talibun kaslanu. Ahmad adalah siswa yang rajin dan Hamzah adalah siswa yang malas. Ahmad adalah siswa yang rajin dan Hamzah adalah siswa yang malas. Qala Yusufu. Qala Yusuf. Yusuf berkata. Yusuf berkata. Indi khamsatu aqlamin. Indi khamsatu aqlamin. Aku memiliki lima pena. Aku memiliki lima pena. Hadza qalamun ahmaru. Hadza qalamun ahmaru. Ini adalah pena merah. Ini adalah pena merah. Asalnya ini adalah pena yang merah. Ahmar itu termasuk sifat musyabaha bismil fa'il, sifat yang menyerupai isim fa'il. Nah. Wa hadza qalamun asraqu. Wa hadza qalamun asraqu. Dan ini adalah pena biru. Dan ini adalah pena biru. Wa hadza qalamun akhdaru. Wa hadza qalamun akhdaru. Dan ini adalah pena hijau. Dan ini adalah pena hijau. Wa hadza qalamun aswadu. Wa hadza qalamun aswadu. Dan ini adalah pena hitam. Wa hadza qalamun asfaru. Wa hadza qalamun asfaru. Dan ini adalah pena kuning. Dan ini adalah pena kuning. Qalat Zainabu. Qalat Zainabu. Berkata Zainab. Berkata Zainab. Indi manadilu katsiratun. Indi manadilu katsiratun. Aku memiliki sapu tangan yang banyak. Aku memiliki sapu tangan yang banyak. Hada abyadu. Hada abyadu. Ini putih. Maksudnya ini sapu tangan putih. Ini sapu tangan putih. Wahada asfaru. Wahada asfaru. Dan ini sapu tangan kuning. Dan ini sapu tangan kuning. Nah, hada ini menunjuk ke sapu tangan. Jadi kita langsung artikan sapu tangannya. Wahada ahmaru. Wahada ahmaru. Dan ini sapu tangan merah. Dan ini sapu tangan merah. Wahada asraqu. Wahada asraqu. Dan ini sapu tangan biru. Dan ini sapu tangan biru. Qalat laha Fatimatu. Qalat laha Fatimatu. Berkata Fatimah kepadanya, kepada Zainab ya. Ulang. Berkata Fatimah kepada Zainab. A'indaki mindilun akhdaru. A'indaki mindilun akhdaru. Beda ya. A'indaki mindilun. Apa mindilun apa? Aswadu. Ya aswadu enggak apa. Apakah engkau memiliki sapu tangan yang hitam? Apakah engkau memiliki sapu tangan yang hitam? Qalat. Qalat. Berkata. Siapa yang ditanya tadi? Zainab. Ya, siapa yang tanya sebentar? Ya, Zainab. Berkata Zainab. Berkata Zainab. La ma'indi mindilun aswadu. La ma'indi mindilun aswadu. Tidak, aku tidak memiliki sapu tangan yang hitam. Tidak, aku tidak memiliki sapu tangan hitam. Qala Talhatu. Qala Talhatu. Berkata Talha. Berkata Talha. Indi mafatihu katsiratun. Indi mafatihu katsiratun. Aku memiliki kunci-kunci yang banyak. Aku memiliki kunci-kunci yang banyak. Hada miftahul ghurfati. Hada miftahul ghurfati. Ini adalah kunci kamar. Ini adalah kunci kamar. Wahada miftahul haqibah. Wahada miftahul haqibah. Ulang. Wahada miftahul haqibati. Wahada miftahul haqibati. Hada. Miftah. Miftah itu mudakar. Miftah. Wahada miftahul haqibati. Wahada miftahul haqibati. Dan ini kunci tas. Dan ini kunci tas. Wahada miftahus sayyarati. Wahada miftahus sayyarati. Dan ini kunci mobil. Dan ini kunci mobil. Qala Yusufu. Qala Yusuf. Berkata Yusuf. Berkata Yusuf. Fi baladina masajidu wa madarisu kathiratun. Fi baladina masajidu wa madarisu. Nah, di negeri kami terdapat masjid-masjid dan sekolahan-sekolahan yang banyak. Di negeri kami terdapat masjid-masjid dan sekolahan-sekolahan yang banyak. Wa fanadiqu qalilatun. Wa fanadiqu qalilatun. Dan hotel-hotel yang sedikit. dan hotel yang sedikit. Ahaulai atiba'u. Ahaulai atiba'u. Apakah mereka adalah para dokter? La hum mudarrisuna wa hum ulama'u kibarun. La hum mudarrisuna wa hum ulama'u kibarun. Bukan, mereka adalah para guru dan mereka adalah para ulama besar. Bukan, mereka adalah para guru dan mereka adalah para ulama besar. Naam, barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah pada pertemuan akan datang kita baca ulang ini ya, seperti yang tadi kita mulai pelajaran. Baca, diartikan. Nah, barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Apa ada pertanyaan? Lihat. Persiapan banyak murojaah karena akan ada tes insyaallah. Kemungkinan besar tesnya tulisan ya, karena ada usulan tesnya tulisan saja. Sebetulnya bagusnya sih pakai lisan. Cuman usulannya tulisan, sehingga mungkin tulisan gak masalah. Sekitar 50 atau 60 soal insya Allah. Nah, kalau gak ada pertanyaan berarti kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.